بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'il Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai kepada contoh yang ke-11 ya, tentang kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku mencintai hambaku, maka aku akan menjadi pendengaran baginya. Ya, telah kita katakan bahwa ahlu sunnah wal jamaah tidaklah melakukan takwil terhadap hadis ini. Bahkan zahir dari hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memandu dan mengarahkan hamba tersebut ya di dalam melakukan amalan-amalannya. Sekarang kita masuk ke contoh yang ke-12. Qala al-mithalu tsani asyar qauluhu sallallahu alaihi wasallam ma fi ma yarwihi 'anillahi ta'ala annahu qala. Contoh yang ke-12 adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika atau apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadisnya hadits qudsi. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an." Barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Kalau dia mendekati aku sehasta, maka aku akan mendekati dirinya sedepa. Ya. Kalau shibran sejengkal, kalau dhira' sehasta dari ujung jari tengah sampai ke siku. Kalau ba'an, depa itu seperti ini, bukaan. Maksudnya hambanya itu mendekat sedikit, Allah mendekatnya lebih banyak ya, jaraknya itu. Allah lebih mendekat lagi. Ya. Wa man atani yamshi ataituhu harwalah. Maka barang siapa yang mendatangiku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan harwalah. Dengan berlari-lari kecil. Hadal hadis sahihun rawahu Muslimun fi kitab dzikr wa du'a min hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Dzikr wa Du'a dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Wa ruya nahwuhu min hadis Abi Hurairah ta'aidan. Dan diriwayatkan yang semisal dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga. Wa kadzalika rawal Bukhari nahwahu min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang semisal dengan hadis ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi Kitab At-Tauhid al-bab al-khamis asyar, dalam kitab At-Tauhid bab ke-15. Jadi hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. Maka hadis ini kata beliau seperti hadis-hadis yang lain, hadis-hadis yang merupakan nas yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ya melakukan perbuatan ya ikhtiari. Perbuatan ikhtiari ya yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa anahu subhanahu fa'alul lima yurid. Kama sabata dhalika fil kitabi wa sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Alkitab wa sunnah. Mislu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Ini contoh af'al ikhtiyariyah, fi'lul ikhtiyari dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, apabila hambaku bertanya tentangku, maka aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengijabahi, aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa apabila mereka berdoa kepadaku. Ini af'al ikhtiyari. Ini perbuatan yang dilakukan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menjawab, mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadanya. Wa qauluhu wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabbmu telah datang, demikian juga para malaikat bersaf-saf. Ja'a rabbuka. Ya, Allah datang. Ini juga termasuk af'al ikhtiyariyah. Fi'lul ikhtiyari Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidakkah yang mereka tunggu kecuali para malaikat mendatangi mereka atau Rob mereka mendatangi mereka atau datang sebagian tanda-tanda kekuasaan dari Rob, dari Robmu. Ya. Di sini sifat itian, datangnya Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk fi'lun ikhtiyari. Termasuk amalan atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan firman Allah ar-rahman, ya, tinggi di atas arsy-Nya. Ya, tinggi di atas arsy-Nya. Ini semua adalah fi'il ikhtiyari. Wa qauluhu yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Demikian juga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rob kami turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ini juga menunjukkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, fi'lul ikhtiyari. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin wa la yaqbalu Allah illa tayyib illa akhadaha ar-rahman bi yaminih. Tidaklah seorang hamba bersedekah dengan suatu perkara yang baik dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima kecuali yang baik, illa akhadaha ar-rahman bi yaminih, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengambilnya dengan tangan kanannya. Ila ghairi dhalika minal ayati wal ahadith ad-dallati ala qiyamil af'al al-ikhtiyariyah bihi ta'ala. Dan hadis-hadis lainnya, ayat-ayat yang lainnya dan hadis-hadis lainnya yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan-perbuatan ikhtiyariyah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini satu prinsip yang pertama kali harus kita ketahui, bahwa Allah fa'alun lima yurid. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah turun ke langit dunia, ya, Allah menjawab doa-doa. Allah kemudian tinggi di atas arsy-Nya. Ya, Allah Subhanahu wa taala datang kepada hamba-Nya, itu semua af'al ikhtiyariyah. Allah Subhanahu wa taala fa'alu lima yurid, melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Fa qauluhu fi hadzal hadits taqarrabtu minhu wa ataituhu harwalah min hadzal bab. Maka hadis tadi, hadisnya Abu Hurairah dan Abu Dzar tadi, ketika Allah mengatakan aku mendekat kepada hamba-Ku, aku mendatanginya dalam keadaan berlari-lari kecil, min hadzal bab, termasuk ke dalam bab ini. Itu adalah fi'il, ya, ikhtiyari dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Qala wa salafu ahlus sunnati wal jamaah. yajruna hadhihi an-nusus ala zahiriha wa haqiqati ma'naha al-la'iq al-la'iqi billahi azza wa jal min ghairi takyifin wala tamtsil. Maka para salaf ahlu sunnah wal jamaah mereka menjalankan hadis ini atau membiarkan nas ini sesuai dengan zahir dan hakikat makna yang cocok bagi Allah azza wa jal, tanpa takyif, tanpa membagaimanakan, tanpa tamtsil, tanpa memisalkan. Sama dengan hadis nuzulnya Allah, turunnya Allah ke langit dunia, bagaimana kaifiahnya, mereka tidak menentukan kaifiahnya. Apa ada yang semisal dengan hal tersebut, mereka tidak membuat tamtsil. Ya, ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, biduni takyif wala tamtsil. Tidak melakukan takyif, membagaimanakan, memvisualisasikan atau melakukan tamtsil. Ya, mengambil ada yang semisal dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka sama saja dengan hadis ini, ketika Allah katakan bahwa Allah mendekati hamba-Nya dengan berlari-lari kecil, makanya sudah kita tetapkan Allah mendekati hamba-Nya dengan berlari-lari kecil. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi syarhil hadis an-nuzul min majmu'il fatawa. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam syarah hadis an-nuzul dari majmu' fatawa, wa amma dunuhu nafsihi wa taqarrubuhu min ba'di ibadahi min ba'di ibadihi fa hadha yuthbituhu man yuthbitu qiyamil af'al al-ikhtiyariyah bi nafsihi wa maji'ahu yaumal qiyamah wa nuzulahu wa istiwa'ahu 'alal 'arsy wa hadha madhhabu a'immati salaf wa a'immatil islam al-mashhurin wa ahli al-hadits wa naqlu 'anhum bidzalika mutawatir. Adapun kedekatan Allah Subhanahu wa taala dan mendekatnya Allah kepada sebagian hamba-hambanya, maka ini telah ditetapkan oleh orang-orang yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala itu melakukan fi'il ikhtiyariyahnya. Seperti apa? Allah Subhanahu wa taala datang pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala turun, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Jadi kita tetapkan, tidak kita takwilkan. Kita menetapkan sifat datang, Allah itu datang, kita tetapkan Allah itu turun, maka kita tetapkan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berlari-lari kecil menuju hamba-Nya. Ya. Wa hadza madzhabu a'immati salaf wa a'immatil Islam al-masyhurin wa ahli hadis. Maka ini merupakan madhabnya imam-imam salaf dan imam-imam Islam yang dikenal, demikian juga madhabnya ahli hadis. Wa naqlu anhum bidzalika mutawatir. Dan penukilan yang demikian itu dari mereka adalah penukilan yang mutawatir. Ini tidak ada yang tidak ada riwayat yang menyelisih pemahaman mereka. Jadi mereka semuanya sepakat bahwa hal yang demikian dimanai secara zahirnya. Fa ayyumani in yamna'u minal qawli bi annahu yaqrubu min 'abdihi kaifa yasha ma'uluhu. Maka apa yang bisa mencegah? Apa yang mencegah? Ya. Untuk mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mendekat ya kepada hamba-Nya sesuai dengan apa yang Allah inginkan bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu tinggi. Ya. Allah tinggi di atas arsy-Nya tapi Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hamba-Nya. Apa yang mencegah kita untuk menetapkan hal yang demikian? Allah Subhanahu wa taala fa'alu lima yurid. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Hal hadza illa min kamalihi ay yakuna fa'alan lima yurid ala wajhi alladhi bihi yaliq. Tidakkah ini melainkan termasuk apa, menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala? Di mana Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan sesuai dengan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Justru kalau kita mengatakan enggak mungkin Allah seperti itu, berarti apa? Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melakukan apa yang Allah kehendaki. Tapi kalau kita tetapkan ya sudah. Allah fa'alu lima yurid. Allah Maha sempurna. Allah melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa dhahaba ba'dun nas illa anna qawlahu ta'ala fi hadzal hadits al-qudsi ataitu harwalah iradu bihi sur'atu qabul sur'atu qabulillahi ta'ala wa iqbalihi ala abdihi al-mutaqarribi ilaihi al-mutawajjihi biqalbihi wa jawarihihi. Sebagian orang mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, ataituhu harwala, aku mendatanginya dengan berlari-lari kecil, yuradu bihi suratu qabulillahi ta'ala wa iqbalihi ala abdihi al-mutaqarrib ilaihi al-mutawajjih biqalbihi wa jawarihi. Yang diinginkan dengannya adalah cepatnya Allah Subhanahu wa taala menerima dan menghadap kepada hambanya yang mendekat kepada Allah, yang menghadapkan dengan hatinya dan anggota badannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah dengan cepat membalas, merespon apa yang dilakukan oleh hambanya. Ketika hambanya itu menghadap kepada Allah dengan hati dan anggota badannya, maka Allah Subhanahu wa taala bersegera menyambutnya. Ini sebagian orang mengatakan hal yang demikian. Wa anna mujazatallahi lil 'amil lahu akmal min 'amalil 'amil, dan menunjukkan bahwa balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang beramal itu lebih sempurna daripada amalannya sendiri. Makanya tadi kan dikatakan dia mendekat dengan sejengkal, Allah mendekat dengan sehasta. Dia mendekat dengan sehasta, Allah Subhanahu wa taala mendekat dengan sedepa. Menunjukkan bahwa balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih agung, lebih sempurna dari amalan hamba itu sendiri. Wa 'allala ma dhahaba ilaihi bi anna Allah ta'ala qala fil hadits wa man atani yamshi. Ya. Mereka menjadikan sebab atau ilah yang mereka jadikan sebab mengapa mereka berpendapat seperti itu, karena dalam hadis Allah mengatakan wa man atani yamshi, barang siapa yang mendatangi aku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari-lari kecil. Ya. Wa minal ma'lumi annal mutaqarriba ilallahi azza wa jal at-taliba lil-wusuli ilaihi la yataqarrabu wa yatlubul wusul ilallahi ta'ala bil mashyi faqat. Kata mereka, sudah kita ketahui bersama bahwa orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ingin sampai kepada Allah, tidaklah dia ya mendekat kepada Allah dan mengharapkan sampainya dia kepada Allah hanya dengan berjalan. Jadi sudah maklum, sudah diketahui bahwa amalan itu bukan hanya berjalan saja. Amalan takarrub kepada Allah itu bukan hanya berjalan. Ya. Contoh yang berjalan apa? Jalan ke masjid, jalan ke majelis ilmu. Ini contoh amalan-amalan yang dilakukan dengan berjalan. Ya, kalau dia dibawa kepada amalan yang berjalan, langsung masuk kan kepada hadis kan? Barang siapa yang mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari-lari kecil. Nah, mereka mengatakan, kan mendekati Allah itu bukan hanya dengan berjalan saja, tapi dengan banyak metodologi. Bal taratan yakunu bil mashi, kasairi ilal masajid wa masyairil hajj wal jihad fisabilillah wa nahwiha. Memang betul, terkadang amalan tersebut dilakukan dengan berjalan. Seperti berjalan ke masjid, berjalan ke masyairul hajj, ya, tempat-tempat manasik haji. Demikian juga berjalan untuk jihad fisabilillah dan yang semisalnya. Wa taratan birruqu'i wassujudi wa nahwihima. Dan terkadang amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dilakukan dengan ruku, dengan sujud dan yang semisal keduanya. Waqad tsabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam inna aqraba ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sesungguhnya ya posisi yang terdekat seorang hamba itu dengan Rabb-nya adalah ketika dia bersujud. Lihat ya, bahwa bukan hanya berjalan saja yang bisa dilakukan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan dia bersujud. Ya, dengan bersujud ini malah dia berada dalam posisi yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Aqraba ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Ya, yang dia paling dekat dengan hamba kepada Rabb-nya, posisi yang, posisi hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia bersujud. Ini bukan berjalan, tapi bersujud. Bal qad yakunu at-taqarrubu ila Allah Ta'ala wa talabul wusul ilaihi wal abdi muttaji'un ala janbih. Bahkan bisa jadi amalan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan usaha agar sampai kepada Allah itu dilakukan oleh seorang hamba dalam keadaan muttaji'un ala janbih, dalam keadaan dia berbaring. Kama qala Allah Ta'ala alladziina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dalam keadaan mereka berdiri atau dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Jadi amalan taqarrub itu kata mereka bukan hanya berjalan saja, bahkan dalam keadaan seseorang berbaring itu juga sudah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran ibni Husain, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jamb." Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Imran bin Husain, "Ya, salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Kalau kau tak mampu, maka salatlah dalam keadaan duduk. Kalau kau tak mampu, maka salatlah dalam keadaan berbaring." Ya, ini sekali lagi menegaskan bahwa amalan yang mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya berjalan. Qala fa idza kana kadzalik, sar al murad bil hadits bayanu mujazatillahi ta'ala al-abda ala amalihi. Dengan demikian diketahuilah bahwa yang diinginkan dengan hadis adalah menjelaskan bagaimana pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba dengan amalan-amalan mereka. Wa anna man shadaqa fil iqbal ala rabbihi wa in kana bati'an jazahullahu ta'ala bi akmal, ya, bi akmala min amalihi wa afdal. Maksudnya barang siapa yang jujur dalam menghadap kepada Rabb-nya, walau dia berjalan dengan lambat, walaupun dia melakukannya dengan lambat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan membalas amalannya dengan yang lebih sempurna dan lebih afdol. Wa sara hadha huwa dhahirul lafzi bil qarinah syar'iyyah al mafhumah min siyaqih. Maka dengan demikian inilah yang merupakan zahirul lafaz. Zahir al-lafaz, zahir dari lafaz hadis dengan qarinah syar'iyyah, dengan indikasi-indikasi syar'i yang dipahami dari siyaknya. Wa idza kana hadza zahirul lafzi bil qarinah syar'iyyah lam yakun tafsiruhu bihi khurujan bihi an zahirihi wala ta'wilan ka ta'wili ahli ta'til fala yakunu hujjatan lahum ala ahli sunnah walillahil ham. Kalau demikian zahir dari lafadznya dengan qarinah, dengan indikasi-indikasi yang syar'i, maka tidaklah tafsirnya itu keluar dari zahirnya. Ya. Wala ta'wilan, tidak juga merupakan ta'wil ka ta'wil ahli ta'til, seperti ta'wilnya ahli ta'til. Fala yakunu hujjatan lahum ala ahli sunnah, dan tidak bisa menjadi hujah bagi mereka terhadap ahli sunnah. Walillahilham, dan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau toh ditafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu segera membalas amalan hambanya, maka itu pun bukan sebuah tafsir yang keliru. Itu justru zahirnya. Zahir kenapa? Karena hamba-hamba itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya dalam keadaan berjalan, ya, tapi dalam berbagai macam bentuk. Kemudian itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia melakukannya secara lambat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih sempurna. Jadi bukan takwil, ya, bukan takwil seperti ahlu ta'til melakukannya, tapi ini adalah tafsir yang sesuai dengan qarinah yang ada. Tapi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pendapat yang kedua ini, ya, beliau kritik. Wa ma dhahaba ilaihi hadzal qa'il lahu hadzun minan nadhar apa yang dipegangi oleh ucapan yang kedua ini, pendapat yang kedua ini, lahu hadzun minan nadhar, ya artinya punya sebuah alasan yang cukup kuat. Lakin al-qaulul awwal azhar wa aslam wa aliyak bi madhhabis salaf. Kata beliau, tapi tetap pendapat yang pertama itulah yang lebih tampak, yang lebih selamat dan lebih layak dengan madhabnya salaf. Karena dekat-dekat dengan takwil ini sesungguhnya yang apa namanya? Pendapat yang kedua, ya. Wa yujab amma ja'alahu qarinah min kauni taqarrub ila Allah Ta'ala wa talabul wusul ilaihi la yahtassu bil mashi bi anna al hadith kharaja makhrajal mithal lal hasab. Maka kita jawab, ya, beliau objektif ya orangnya, walaupun ucapan yang kedua ini ya tetap merupakan bantahan kepada ahli ta'til, tapi beliau tetap mengkritik. Maka kita jawab, ya, di mana mereka menjadikan qarinah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah dikhususkan dengan berjalan sebagaimana yang mereka katakan lal hasar. Hadis ini adalah hadis yang berbicara tentang salah satu contoh, bukan pembatasan. Fa yaqul makna, maka di sini sesungguhnya dalam hadis qudsi ini Allah memberikan contoh saja. Kalau hambanya itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepadanya dengan berlari-lari kecil. Maka ini sekedar contoh saja. Pada hakikatnya semua amalan apapun yang mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih mendekat kepada dia. Ya. Tapi hadis ini bukan berbicara tentang hal tersebut secara umum, tapi tentang amalan yang khusus dilakukan dengan berjalan. Ya, amalan yang dilakukan khusus dengan berjalan sebagai permisalan. Ya, fa yakunul ma'na man atani yamshi fi ibadatin taftakiru ilal mashi ya la tawaqqafaha alaihi. Maka barang siapa bi kaunihi wasilatan laha kal mashi ilal masajid lis-shalah au min mahiyatiha katawaf wasai, wallahu taala alam. Maka yang diinginkan dengan hadis ini adalah barang siapa yang datang berjalan, ya, dalam keadaan berjalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memang membutuhkan ibadah tersebut, membutuhkan berjalan, dan dia pasti melakukan perjalanan tersebut karena perjalanan tersebut adalah wasilah, ya, wasilah untuk melakukan ketaatan seperti seseorang berjalan ke masjid. Au min mahiyatihi, atau ibadah itu memang dalam bentuk berjalan. Apa ibadah dalam bentuk berjalan? Tawaf dan sa'i. Dia enggak menuju sesuatu, tapi apa? Memang seperti itu. Ya, yang diinginkan adalah dia jalannya itu. Ya. Wallahu taala a'lam. Jadi, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, ya sudah. Allah di sini berbicara tentang salah satu amalan. Ya, atau beberapa amalan yang memang membutuhkan berjalan. Seperti orang berjalan ke masjid, orang berjalan ke majelis ilmu, orang berjalan ke jihad fisabilillah, ya, atau ibadah itu sendiri seperti tawaf dan sa'i. Ketika ini dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepada hamba tersebut lebih dari apa yang diusahakan oleh sang hamba. Hambanya melakukan perjalanan dia dengan jalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekati dia dengan berlari-lari kecil. Maka ini adalah jawaban yang sebagaimana yang kata beliau, azhar wa aslam wa aliyak. Ya, jangan dibawa kepada amalan-amalan lain. Ya sudah, bawa saja kepada amalan yang berkaitan dengan jalan. Ya, seperti tawaf, sa'i, kemudian berjalan menuju masjid, berjalan menuju majelis ilmu, jihad fi sabilillah dan seterusnya. Ya sudah, selesai kita dari masalah. Ya, sehingga memang tidak ada takwil sama sekali. Ini wallahu taala alam, ini yang berkenaan dengan ya pernyataan hadis dalam hadis qudsi bahwa seorang hamba ketika mendekati Allah dengan berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekatinya dengan berlari-lari kecil. Wallahu taala alam bisawab, nakif ilahuna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan esok hari. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.